sumber penyebutan sihir di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita buka tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala tentang makna dari ayat ini, mari kita perhatikan. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan pada ayat ini, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa orang-orang yang mempelajari sihir, maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya, bagian pahalanya di akhirat. Berarti ayat ini sebenarnya adalah merupakan khabar yang berupa ancaman bagi siapa yang mengajari kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Pahalanya tidak ada. Dan seseorang pahalanya akan dihapuskan di akhirat. Tidak ada amalan penghapus pahala kecuali kesyirikan dan amalan-amalan dosa besar lainnya. Tapi yang sangat terkenal adalah kesyirikan. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan dari ayat ini, hukum sihir adalah diharamkan. Disebabkan karena dia menghabiskan pahala, menghapuskan pahala di akhirat. Ya, menghapuskan pahala di akhirat. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sebelumnya menceritakan tentang sihir. Bahwasanya manusia belajar sihir kepada dua malaikat. Dan pelajaran sihir yang pertama yang dipelajari adalah memisahkan antara suami dan istri. Ini pelajaran sihir yang pertama yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar sihir, yaitu memisahkan antara suami dan istri. Ini yang menyebabkan juga mereka di akhirat habis pahalanya. Karena ketika orang memisahkan antara suami dan istri, maka berarti dia telah berbuat zalim kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk Allah. Dan nanti di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi karena habis pahalanya diambil oleh orang-orang yang dia zalimi selama hidup di dunia. Makanya orang-orang yang belajar sihir hapus pahalanya, karena dia di akhirat nantinya akan berhadapan dengan orang-orang yang ia zalimi, orang-orang yang ia sihir. Suami istri yang asalnya rukun, rahayu, sakinah, mawaddah dan rahmah, akibat kena sihir maka terpisah, menjadi musuh, menjadi lawan, menjadi melihat orang yang paling buruk. Melihat suami seperti melihat laki-laki yang paling terburuk di dunia. Maka wanita ini terzalimi oleh orang-orang yang melakukan praktek sihir. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doanya orang yang terzalimi kabul. Dan nanti di akhirat dia pun akan berhadapan dengan perempuan ini. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, yu'minuna bil jibti wat taghut. Artinya, mereka percaya kepada jibt dan taghut. Qala Umar, al-jibtu as-sihru wat taghut as-syaitan. Menurut Umar radhiyallahu anhu, dibt ialah sihir. sedangkan taghut ialah syaitan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 51. Kalau kita lihat tafsirannya, maka ayat ini menceritakan bahwa kaum Yahudi, mereka adalah manusia-manusia yang paling banyak belajar tentang ilmu sihir. Mereka manusia-manusia atau kaum yang paling banyak belajar tentang ilmu sihir. Oleh karenanya, siapa yang mempelajari ilmu sihir, berarti mereka sebenarnya sedang menyerupakan dirinya dengan seorang Yahudi. Dan seorang Yahudi diserupakan oleh seorang Muslim, haram hukumnya. Nah, disinilah para penulis menyebutkan bahwa kaum Yahudi senantiasa sangat jelas dan selalu belajar ilmu sihir. Barang siapa dari kaum Muslimin yang mempelajari ilmu sihir, berarti dia menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Dan menyerupakan diri dengan agama lain adalah hukumnya haram. Makanya hubungan antara surat An-Nisa ayat 51 dengan judul bab yaitu hukum sihir diharamkan karena kebiasaan kaum Yahudi, dan menyerupakan diri dengan kaum Yahudi hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Apa bukti bahwasanya kaum Yahudi mereka senantiasa belajar ilmu sihir? Bukti, salah satu buktinya adalah yang mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari kaum Yahudi yang bernama Labid bin A'sam al-Yahudi. Labid bin A'sam al-Yahudi, yaitu dari kaum Yahudi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya kaum Yahudi adalah membuat dusta bahwasanya sihir yang mereka pelajari yaitu dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ini kedustaan yang dibuat-buat oleh kaum Yahudi agar menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka percaya kepada jibt. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkannya adalah sihir. Yu'minuna bil jibt. Jibt di sini adalah sihir, sebagaimana yang ditafsiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan taghut ialah syaitan, ditafsirkan di sini taghut adalah syaitan, atau sebagian ulama mengatakan taghut adalah setiap sembahan yang disembah selain Allah. Taghut adalah setiap sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat An-Nisa ayat 51 ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa hukum sihir haram hukumnya karena menyerupakan diri dengan kaum Yahudi yang mereka kebiasaannya mempercayai ilmu sihir, dan mereka kebiasaannya belajar ilmu sihir, dan ilmu sihir menyerupakan diri dengan kaum Yahudi haram hukumnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, waqala Jabirun. Jabir berkata, at-tawaghit kuhan, kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahidin. Taghut-taghut itu ialah para tukang ramal yang didampingi oleh syaitan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Ya, ini penjelasan dari taghut. yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya tagut itu adalah tukang ramal, kuhan, tukang ramal yang didatangi oleh syaitan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tukang ramal bagaimana dia mendapatkan ilmu tentang ramalannya, ilmu gaibnya? Tidak ada cara lain kecuali dari syaitan. Syaitan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu-ilmu sebagian dari ilmu gaib dengan cara mereka bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit mendengar sebagian dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Jibril alaihi salam, atau kepada ya kepada Jibril. Akan tetapi belum mereka dengar semua, maka ada halilintar yang menyambar mereka sehingga berita pun tidak sampai sempurna kepada para syaitan tersebut. Sehingga kebanyakan dari syaitan mereka mengetahui akan hal gaib satu, akan tetapi kebanyakan adalah dusta. Ya, kebanyakan adalah dusta. Makanya di sini Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tagut adalah tukang ramal. Tagut adalah tukang ramal yang didatangi oleh syaitan. Ingat, kata-kata didatangi oleh syaitan. Dan semakin tukang ramal memperbanyak interaksinya, hubungannya dengan syaitan, maka semakin dia mempunyai ramalan-ramalan yang kadang-kadang benar. Kadang-kadang benar. Di sini terlihat bagaimana hukum sihir adalah sebuah kesyirikan. Karena mengakui ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat Pak, bab 24 ini menceritakan tentang hukum sihir. Penulis ingin menjelaskan kepada kita apa hukum sihir. Maka beliau membawakan ayat pertama, Al-Baqarah ayat 102, bahwa hukum sihir hukumnya haram dan berbentuk kesyirikan. Oleh karenanya, karena kesyirikan menghapuskan pahala. Ini satu. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 51, hukum sihir hukumnya haram karena beriman kepada sihir, beriman kepada tukang ramal, dukun, santet, guna-guna, pelet. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi dan menyerupai kebiasaan Yahudi, haram hukumnya. Dua. Yang ketiga, hukum sihir haram sebagaimana disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya at-tawaghit al-kuhan, tagut-tagut itu maksudnya adalah tukang ramal, tukang ramal. Di sini yang menjadikan hukum ramalan, dan ramalan termasuk dari bagian sihir, hukum ramalan haram hukumnya. Karena pertama, minta tolong kepada jin. Yang kedua, mengaku mengetahui akan hal gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hanya Allah yang mengakui yang mengetahui akan hal gaib. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 65, wa ma qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib, fala alimul ghaibi wasyahadah, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan." Allah mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak akan memberitahukan hal gaibnya kepada seorang pun. Ya? Maka berarti jika ada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib seperti tukang ramal, maka ini adalah berarti menyekutukan tukang ramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hukum sihir adalah sebuah kesyirikan dan dia diharamkan dalam agama Islam. Kemudian penulis membawakan hadis. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu, dan ini kebiasaan penulis Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita ketika belajar ini tidak perlu lagu, karena yang kita pelajari ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penulis mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadful muhsanatil ghafilat al mu'minat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lebih tepatnya bukan diriwayatkan ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, karena kata-kata diriwayatkan itu menunjukkan kepada sighatut tamrid. Sighatut tamrid artinya adalah kata yang menunjukkan kepada kelemahan karena dalam bentuk fasik, bukan dalam bentuk aktif. Ya. Dalam bentuk fasik diriwayatkan. Kalau ada kata kerja dengan bentuk fasik itu kan menunjukkan kepada kelemahan, diriwayatkan. Yang benar adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam bentuk aktif bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hadisnya sahih ya, maka kita harus memakai bentuk yang tegas, meriwayatkan, bukan kata diriwayatkan ya. Taib, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, ijtanibu, jauhilah as-sab'al mubiqat, tujuh perkara yang membawa kehancuran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya agar hadis ini masuk ke dalam sanubari kita, maka Bapak Ibu harus pahami baik-baik dan yakini bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhilah, itu adalah perintah dari seseorang yang sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Ya? Harus dipahami itu baik-baik. Agar masuk ke dalam hati sanubari sehingga kita benar-benar ingin menjauhi. Misalkan, saya beri contoh. Seorang anak diberikan nasihat oleh orang tuanya. Kadang seorang anak susah menerima nasihat dari orang tuanya. Terutama ketika orang tuanya menyarankan untuk tidak menikah dengan perempuan ini. Karena gak cocok misalkan. Maka dia susah untuk menerimanya. Kapan bisa sang anak tersebut menerima nasihat dari orang tuanya? Ketika sang anak berpikir, oh orang tua saya ini memberikan nasihat seperti ini adalah karena orang tua saya menginginkan kebaikan. Sama seperti misalkan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada waktu itu ceritanya Nabi Ismail ingin meminta Nabi Ibrahim alaihi salam meminta agar Nabi Ismail mengganti pintu rumahnya. Pintu rumahnya maksudnya adalah mengganti istrinya. Maka pada saat itu Nabi Ismail menerima akan saran dari bapaknya. Nah, kapan seseorang mudah menerima nasihat? Ketika yang menasehati, ketika dia memikirkan bahwa yang menasehatinya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka begitulah kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu, jauhilah." Ini nasihat dari siapa? Bukan sembarangan orang. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan kebaikan untuk umatnya. Nah, maka akan kita semangat untuk menjauhi yang tujuh perkara ini yang membinasakan ini. Karena Rasulullah tidaklah memberikan peringatan kecuali itu untuk kebaikan kita. Beliau adalah makhluk yang paling pemberi nasihat untuk kebaikan. Nah, begitu kita akan menerima. Ya, sama kalau seandainya kita lihat. Adam dan Hawa alaihimassalam tergoda dengan ajakan iblis. Ketika mereka berdua mengira bahwasanya iblis benar-benar pemberi nasihat, dia mengatakan, qala inni lakuma laminan nasihin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah, aku adalah pemberi nasihat kebaikan untuk kalian berdua. Jangan takut makan dari buah, makan dari pohon ini. Jangan takut. Aku adalah pemberi nasihat. Makanya sama ketika orang mudah menerima nasihat, kapan? Ketika dia meyakini sang pemberi nasihat pembawa kebaikan. Sama ketika Rasulullah SAW bersabda ini, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 hal yang membinasakan. Kita akan mudah menerimanya. Maksudnya bagaimana kita mudah menerimanya? Ketika kita meyakini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti itu kecuali untuk kebaikan. Baik. Kata-kata ijtanibu, jauhilah, ini lebih dalam maknanya daripada Rasulullah bersabda jangan kerjakan. Mana yang lebih dalam? Jauhilah atau jangan kerjakan? Jauhilah. Artinya mendekat saja tidak boleh. Kalau jangan kerjakan, mungkin dia bisa mendekat. Tapi sudah mendekat, jangan kerjakan. Ya? Jangan kerjakan. Itu jauhilah lebih dalam maknanya dibandingkan jangan kerjakan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan jauhilah, itu maknanya adalah meletakkan diri kita di sebuah tempat dan larangan tersebut di tempat lain. Jauh. Tidak boleh mendekat, apalagi sampai mengerjakan. Maka bisa digarisbawahi, kata-kata jauhilah itu lebih dalam maknanya dibandingkan kata jangan mengerjakan. Ini semua penjelasan untuk apa? Untuk meyakinkan dalam diri kita agar kita benar-benar menjauhi ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sab'al mubiqat. Di sini diterjemahkan 7 perkara yang membawa kehancuran. Apa maksudnya 7 perkara yang membawa kehancuran? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah para ulama mengatakan 7 perkara yang membawa kehancuran karena jika dikerjakan 7 perkara ini, maka dia akan menghancurkan pahala. Ini makna pertama. 7 perkara yang membawa kehancuran. Saya membicarakan tentang kehancurannya. Apa maksud kehancurannya? Karena jika dikerjakan salah satu dari 7 ini, maka dia akan menghancurkan pahala. Menghapus pahala. Menghancurkan pahala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, 7 perkara yang menghancurkan maksudnya adalah menghancurkan pelakunya di dalam neraka. Jika ada yang melakukan 7 perkara ini, maka maksudnya adalah menghancurkan pelakunya di dalam neraka. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 2 makna, 7 perkara yang membawa kepada kehancuran, kehancuran pahala. Yang kedua, kehancuran pelakunya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kehancuran di sini adalah al-muhlikat. Al-muhlikat artinya kehancuran. Lihat penjelasan para ulama, wasummiyat hadhil kaba'ir mubiqat li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya bima yatarattabu 'alayha minal 'uqubat wa fil akhirah minal 'adzab. Lihat. Kenapa dinamakan sebagai tujuh perkara menghancurkan? Karena tujuh perkara ini menghancurkan pelakunya di dunia dengan mendapatkan siksa-siksa di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Nah ini, makanya saya katakan tadi ada dua makna. Tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran-kehancuran pahala. Pahalanya habis, hapus. Ya, yang kedua, bahwa apa? Menghancurkan pelakunya di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Qalu ya Rasulullah wa ma hunna?" Para sahabat bertanya, "Apakah ketujuh perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ini bukti bahwa para sahabat sangat perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Semestinya demikianlah kita mencontohnya. Dalam urusan agama, kita sangat perhatian. Apa saja yang mendatangkan pahala, apa saja yang menghapuskan dosa. Lihat para sahabat, langsung bertanya, "Ya Rasulullah wa mahun, apa tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirku billah." Mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling terbesar. Tidak ada dosa yang selain ini. Dilihat dari besarnya, dilihat dari agungnya. Dosa paling terbesar adalah mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna akbaral kabair asyirk." Dan dosa paling terbesar adalah kesyirikan. Yang aneh kadang-kadang adalah sebagian orang yang mendakwahkan agar umat Islam menjauhi kesyirikan, maka sebagian orang dituduh macam-macam. Ya, lihat hadis Rasul, "Wa inna akbaral kabair asyirk." Dosa yang paling terbesar adalah kesyirikan. Ini harus disampaikan kepada umat. Harus disampaikan kepada umat. Dan dengan seperti ini menjaga kesatuan kaum muslimin. Bukan malah memecah belah kaum muslimin. Ya. Menjaga keamanan. Menjaga tauhid, menjaga keamanan. Lihat dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an." Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dari mereka, dari kalian, dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh kalian akan menjadi khalifah di atas muka bumi, pemimpin, dan menetapkan agama yang Allah ridhai bagi kalian. Mudah beragama, tidak sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Tidak beribadah hanya kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Ini adalah dosa pertama pembawa kehancuran, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu as-sihr. Ya, yang kedua adalah as-sihr. Sihir, dan ini inti dari pembicaraan. Nah, berdasarkan hadis ini berarti kita mengetahui bahwa sihir hukumnya haram. Kenapa? Karena dia termasuk dari mubiqat, dosa-dosa yang menghancurkan. Ya, sihir hukumnya haram karena dia termasuk daripada dosa-dosa yang menghancurkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan dalam hadis ini, dosa yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Saya kemarin di rumah makan tertonton sebuah berita di televisi. Seorang dosen pakai narkoba dipukuli mahasiswanya sampai mati. Wallahi ini tidak benar dalam Islam. Dan ini salah satu akibat seseorang tidak mengetahui hukum-hukum dan tujuan-tujuan syariat Islam. Kita boleh benci kepada seorang guru yang aturan dia menjadi panutan, suri tauladan, akan tetapi kok malah dia menjadi contoh buruk. Benci kita. Akan tetapi kebencian tersebut tidak menyebabkan kita akhirnya berbuat semena-mena, terutama dalam masalah darah. Jangan bermacam-macam dalam masalah darah. Saya akan lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Kita lanjutkan tadi sampai kepada dosa perkara yang membawa kepada kehancuran yang ketiga, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Sebelum saya lanjutkan kepada dosa atau perkara yang ketiga yang membawa kepada kehancuran, saya ingin mengingatkan satu hal yang terlewat tadi, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Faedahnya, kata 7 ini bukan sebagai pembatasan. Catat itu. Kata 7 ini bukan sebagai pembatasan. Maksudnya apa? Dosa-dosa yang membawa kepada kehancuran bukan hanya sekedar 7. Ya, bukan hanya sekedar 7. Dan ini umum dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Misalkan 7 orang yang mendapatkan naungan di hari mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apakah cuma 7 ini? Tidak. Masih banyak-banyak yang, hal-hal yang lain, amalan-amalan lain yang mendapatkan, yang memberikan pahala berupa naungan. Jadi ingat, kebanyakan angka-angka di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis maka tidak menunjukkan kepada pembatasan. Tidak menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Misalkan 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah. Banyak tuh. Ya, tidak disucikan, tidak diampuni, dan bagi mereka siksa yang pedih. 3 orang banyak. Salah satunya dari tiga tadi, misalkan 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak diampuni, tidak disucikan, dan tidak dilihat oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. 1, orang tua yang berzina. Yang 2, pemimpin yang berdusta. Yang 3, yaitu seorang yang miskin, sombong. Ini 3. Di sana ada 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah yang lain. Di antaranya, kecanduan khamar, durhaka orang tua, dengan lelaki yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya. Lihat, ini 3 juga. Nah, menunjukkan bahwasanya kata 3 ini bukan sebagai apa? Pembatas. Hanya mengingatkan ada 3. Di sana juga ada 3. Di sini ada 7. Perkara yang binasakan, di sana ada 7 perkara yang mendatangkan pahala, yaitu berupa naungan. Intinya, angka tersebut bukan batasan. Itu yang pertama yang kelewat, ya. Ada lagi yang terlewat dari kita, yaitu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wa ma hunna. Wahai Rasulullah SAW, apa 7 perkara yang membinasakan dan menghancurkan tersebut? Di sini ada faedah dalam pengajaran. Yaitu lihat, Rasulullah SAW setelah menyebutkan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, disebutkan secara global umum 7 dosa. Baru setelah itu ketika beliau ditanya apa 7 dosa tersebut, baru disebutkan secara rinci. Nah, metode pengajaran seperti ini adalah sangat bermanfaat, ya. Untuk apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk agar seorang yang dibicarai menunggu apa 7 itu, sehingga berarti dia sudah, pengajar tersebut sudah mengambil perhatian orang tersebut, ya, perhatian orang yang diajarinya. Dan ini metode, salah satu metode yang baik dalam pengajaran. Jauhi 7 perkara. Ingat, kata seorang guru, ingat dari saya 2 hal. Orang ini akan ingat, ya. Ingat dari saya 5 hal. Baru setelah itu dijelaskan secara rinci. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, penyebutan global setelah itu rinci, faedahnya adalah tatallu'ul mukhatab li bayani hadzal mujmal. Orang yang diajak bicara tersedot perhatiannya agar dia ingin apa yang dari 7 tadi, rinciannya apa. Nah, ini metode pengajaran yang baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi asyirku billah, yang kedua dosa sihir, dan kita katakan syirk billah adalah dosa paling terbesar. Tidak ada dosa yang paling terbesar dibandingkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari beberapa sisi sebenarnya. Tidak mengapa saya kupas saja. Yang saya tadi ingin meninggalkannya tapi saya enggak puas. Kenapa dosa syirik kepada Allah adalah dosa paling terbesar? Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, pelakunya dihapuskan seluruh pahalanya. Kenapa dosa syirik adalah dosa yang paling terbesar? Karena pertama, pelakunya dihapuskan pahalanya. Yang kedua, pelakunya tidak diampuni oleh Allah dan kekal abadi di neraka. Kekal abadi di neraka. Yang ketiga, kenapa dosa syirik adalah dosa yang paling terbesar, mengalahkan seluruh dosa? Ya. Yang ketiga, yaitu pelakunya diharamkan dari surga selama-lamanya dan kekal abadi di dalam neraka. Nah, ini tiga sebab kenapa dosa syirik dosa paling terbesar. Pertama, pelakunya dihapuskan seluruh pahalanya, seperti dalam surat Al-An'am ayat 88, kemudian Al-Ahzab ayat 65. Kemudian sebab yang kedua, pelakunya tidak diampuni dosanya. Pelakunya tidak diampuni dosanya. Itu sebab yang kedua. Tidak akan diampuni dosanya. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 116. Kemudian An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Tidak akan diampuni. Sebab yang ketiga, kenapa dosa syirik adalah dosa paling terbesar? Karena apa? Diharamkan dari surga dan tempatnya kekal abadi di neraka. Ya, lihat dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 menjelaskan akan hal itu. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa mensyirikkan Allah, maka Allah telah benar-benar mengharamkan atasnya surga. Dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Ini tiga penyebab dosa syirik mengalahkan seluruh dosa. Meskipun berzina dengan ibu kandung. Meskipun korupsi duit rakyat Indonesia, 290 juta rakyat Indonesia. Ya. Meskipun membunuh bapak kandung, dosa syirik lebih besar dari itu semua dari sisi ini, tiga sisi. Maka siapa yang pernah melakukan kesyirikan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu dosa sihir. Sihir sudah kita pelajari ya, dan ini inti pendalilan dari judul bab kita, hukum sihir. Bahwa hukum sihir haram hukumnya karena dia termasuk al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Yang ketiga yang kita berhenti tadi sebelum azan, wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Apa arti membunuh jiwa? Catat itu. Arti membunuh jiwa adalah merenggangkan ruh dari jasad. Itu artinya membunuh jiwa. Merenggangkan ruh dari jasad. Dengan cara apapun. Ya. Merenggangkan ruh dari jasad. Walau dengan cara membunuh, memakai pisau, pistol, bom, ataupun memakai panah, atau memakai listrik dan yang lain-lainnya. Ya. Ini namanya apa? Membunuh jiwa, merenggangkan ruh dengan jasadnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Ketahui baik-baik bahwa jiwa asal hukumnya haram. Jiwa muslim asal hukumnya haram untuk direnggangkan dari jasadnya. Asal hukumnya haram untuk direnggangkan dari jasadnya. Dan dia termasuk dari tujuan syariat Islam. Dalam bahasa Arabnya, maqasidus syariah. Tujuan syariat Islam menjaga nyawa, jangan sampai terenggang dari jasadnya. Apapun perbuatan, apapun ucapan, ataupun kelakuan yang menyebabkan terpisahnya ruh dengan badan tanpa kebenaran, maka diharamkan dalam agama Islam. Seperti apa membunuh jiwa yang diharamkan? Seperti misalkan membunuh dengan sengaja. Ya, ini diharamkan membunuh seorang muslim dengan sengaja. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, ini membunuh. Ya. Kemudian jiwa-jiwa yang diharamkan seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan jiwa yang diharamkan mukmin. Kemudian jiwa yang diharamkan adalah seorang kafir yang dalam perjanjian aman. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, perhatikan, membunuh jiwa. Tadi sudah kita jelaskan apa arti membunuh jiwa, merenggangkan ruh dari jasadnya. Kemudian saya ingin kupas jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh siapa saja? Pertama, tadi siapa? Mukmin. Yang kedua, kafir yang dalam perjanjian aman, yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir yang dalam perjanjian aman, yang disebut dengan kafir mu'ahad. Yang ketiga, yaitu kafir yang dalam kesepakatan aman, yang disebut dengan kafir musta'man. Kafir yang dalam kesepakatan aman, yang disebut dengan kafir musta'man. Saya akan tulis setelah ini. Yang ketiga, yaitu kafir yang dalam perjanjian boleh hidup di tengah kaum muslimin dengan aman, yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir yang haram diteteskan ada tiga macam. Jadi yang pertama, yang haram diteteskan adalah mukmin. Nanti akan saya sebutkan juga dalilnya, belum saya sebutkan ini. Yang kedua, kafir. Kafir, ya, yang diharamkan untuk diteteskan, yang pertama adalah kafir mu'ahad. Kemudian kafir musta'man. Kemudian kafir zimmi. Ini diharamkan untuk diteteskan darahnya. Walau satu cuil pun. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kita diharamkan untuk membunuh kafir zimmi karena upeti ataupun pungutan yang dia berikan kepada kaum muslimin. Dengan pungutan tersebut mereka meminta dijamin aman. Nah, di bedanya tiga kafir ini, kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian aman. Misalkan seorang yang datang dari negeri kafir masuk ke dalam negeri kaum muslimin dan dia dijamin aman, maka pada saat itu tidak boleh satu tetes darahnya pun mas diteteskan. Disinilah kekeliruan orang yang ngebom, seperti kejadian bom di Bali. Itu kekeliruan besar karena mereka kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian aman masuk ke negeri Indonesia dengan setempel resmi bahwasanya mereka masuk dalam keadaan aman, meskipun mereka berbuat kebejatan, minum khamar, buka aurat, berzina, akan tetapi dijamin aman, sudah selesai. Kemudian yang ketiga yaitu kafir musta'man. Musta'man adalah seorang kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin, kemudian dia datang ke negeri orang Islam yang dia perangi tadi dan dia dijamin aman, selama itu tidak boleh diteteskan darah. Sedangkan kafir zimmi adalah seorang yang kafir yang tidak beragama Islam dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia membayar kepada pemerintah agar bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan aman. Ini semua adalah kafir yang diharamkan darahnya untuk diteteskan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang yang kafir dalam perjanjian aman tidak mencium bau surga. "Wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza." Dan bau surga bisa dicium dari sekian jauh. Dalam riwayat yang lain, dari 40 ribu tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain, 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam, agama yang amanah, yang gentle. Masa orang yang tidak bersenjata dibom? Ini agama yang gak gentle. Islam itu agama yang laki, yang pemberani. Lihat peperangan Badar, lihat peperangan Uhud. Ada namanya sijal, bukan sinjal. Sinjal itu bahasa perbengkelan. Belum lucu tadi malam, mana Kak Wah? Ada Kak Wah. Kenapa mobil tuh? Kemudian pas dinyalakan Pak Sugeng, "Wah itu sinjal," binanya. "Oh sinjal," dalam hati lu kada paham juga ulun kae. Ya, sijal. Sijal itu artinya ada utusan dari kaum muslimin, kemudian utusan dari kaum kafirin. Satu-satu berperang, berkelahi dulu. Siapa yang menang? Oh kalah. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Dan di dalam perang Badar seperti itu, kalah mereka. Nah, ini laki. Ya, ini adalah perangnya seorang muslim. Berani, face to face. Ini bapak ibu saudara saudari. Tidak orang lagi ngopi, dibom. Ini agama apa? Ya. Nah, adapun darah orang beriman, ya ini harus benar-benar dijaga. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal meteteskan darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu seorang yang sudah menikah dan berzina, ini dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, yaitu orang yang mau membunuh seseorang, maka yang membunuh ini dihalalkan darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, meninggalkan kesatuan kaum muslimin, ini halal darahnya. Tapi sangat disayangkan dan ironi sekali di negeri ini, yang murtad dimasukkan ke dalam TV, diwawancarai. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Lihat, sekarang sudah kita sebutkan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa yang diharamkan oleh Allah tadi, mukmin, kemudian kafir dengan tiga bagiannya tadi. Taib. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Siapa orang-orang yang dibenarkan oleh agama untuk di bunuh. Yang pertama yaitu membunuh orang kafir musyrik yang memerangi kaum muslimin. Ya. Yang kedua, seorang yang membunuh orang lain. Yang ketiga, seorang yang berzina padahal dia sudah menikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang seperti yang saya ungkap tadi, saya ingin menjelaskan di sini sucinya darah seorang muslim. Dan saya pesan, Pak, jangan pernah berurusan dengan darah seseorang dalam hidup. Walau menusukkan jarum, keluar darah setetes. Kecuali untuk tes darah. Itu lain hal. Ya. Saya berbicara seperti itu untuk mubalaghah, untuk melebihkan sesuatu. Agar benar-benar masuk ke dalam hati. Sampai meneteskan darah, menusukkan satu jarum, keluar satu tetes darah. Kalau itu tanpa kebenaran, maka hati-hati. Wallahi, Pak, seseorang akan masih nyaman hidupnya dunia akhirat selama belum terkena darah yang haram. Ya, belum terkena darah yang haram. Coba perhatikan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, bagaimana beratnya perkara darah. Saya akan sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, beratnya, mungkin bapak ibu bisa catat, beratnya urusan darah di antar sesama manusia. Beratnya urusan darah yang diharamkan di antara sesama manusia. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tanda hari kiamat yang buruk adalah ketika sudah tercecer darah di mana-mana, banyak pembunuhan tanpa kebenaran. Ini beratnya urusan darah sampai dia dijadikan sebagai tanda hari kiamat yang buruk. Tanda hari kiamat yang buruk adalah tercecernya darah di mana-mana. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqbadul ilm wa yadhharul jahlu wal fitanu wa yakthurul harju." Akan diangkat ilmu agama, terlihat orang-orang bodoh dan terdapat banyak kegentingan dan banyak pertumpahan darah, yaitu dalam bahasa Arab al-harju. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal harju?" Wahai Rasulullah, apa itu harju? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakadza biri." Maksudnya terjadi banyak pembunuhan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, beratnya urusan darah dari di antara kaum muslimin, yaitu surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, maka baginya ancaman siksa neraka jahannam. Ia kekal di dalamnya. Dan Allah murka atasnya. Allah melaknatnya. Dan Allah telah menyediakan siksa untuknya dengan siksa yang berat. An-Nisa ayat berapa? 93. Ini beratnya permasalahan darah di antara sesama muslim. Lihat lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu." setiap dosa semoga Allah mengampuninya. Ya, illa man mata musyrikan, kecuali yang mati dalam keadaan kesyirikan. Atau mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Atau seorang beriman yang membunuh orang beriman lainnya dengan sengaja. Pokoknya jangan pernah berurusan dengan darah, Pak. Darah orang yang diharamkan, jangan pernah berurusan. Ya. Kita akan masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ayat tadi, An-Nisa ayat 93. Betapa beratnya jazaa'u jahannam. Ancaman siksanya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Saking beratnya siksa, saking beratnya dosa membunuh orang tanpa kebenaran, disebut kekal di dalamnya. Padahal tidak ada dosa yang mengekalkan kecuali dosa syirik. Enggak ada dosa yang mengekalkan dalam neraka kecuali dosa syirik, kekafiran dan kemunafikan yang i'tiqadi. Tapi saking beratnya dosa membunuh tanpa kebenaran, maka dia diancam kekal di dalamnya. Saya sering mengatakan, apa makna kekal di dalam neraka jahanam? Saking terlalu lamanya, maka disebut dengan kekal. Karena kekal itu ada kekal yang abadi dan ada kekal saja. Kekal saking lamanya disebut kekal. Karena memang tidak ada dosa yang mengekalkan secara abadi terus menerus selamanya, kecuali kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Lihat hadis yang lain. Jadi Ustaz, saya nulis apa ini? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saya sebutkan tadi bahwa beratnya permasalahan urusan darah di antara sesama muslim, yang pertama dia adalah sebagai tanda hari kiamat yang buruk. Yang kedua, dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nisa, dia mendapatkan jahannam kekal, murka, laknat dan siksa yang pedih. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa apapun diampuni kecuali dosa syirik dan membunuh seseorang tanpa kebenaran. Yang keempat, beratnya dosa ataupun darah, urusan darah di antara sama muslim, kalau ada orang, mohon maaf, kalau ada sekelompok orang bersyarekat membunuh seseorang mukmin, maka sekelompok orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, meskipun itu adalah seluruh penduduk bumi. Ya, apa maksud saya? Paham maksud saya? Lihat hadisnya. Ya. Kalau ada seluruh penduduk bumi bersyarekat, bekerja sama membunuh seseorang, maka Allah tidak akan segan-segan untuk memasukkan penduduk bumi ini seluruhnya ke dalam. Persis yang dilakukan tuh para mahasiswa. Ya. Dosennya narkoba dibunuh, dipukuli sampai tewas. Maka saya harapkan orang-orang tersebut bertobat. Ya. Bertobat dan minta halal kepada keluarganya. Karena Allah tidak segan-segan. Kalau orang-orang bersyarikat membunuh seseorang, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Enggak segan-segan Allah. Lihat hadisnya, riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahla as-sama'i wal ar wa ahla al-ardi ishtaraku fi damin mu'min, la'akabbahumullahu finnar." Kalau seandainya penduduk langit seluruhnya dan penduduk bumi seluruhnya bersyarekat membunuh seorang beriman, maka Allah akan ceburkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Lihat, subhanallah, beratnya urusan darah di tengah kaum muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ke 5, seseorang akan masih dalam keluasan di dalam perihal agamanya selama belum berkaitan dengan darah yang haram. Ya, maka Pak, ya, di tempat-tempat kerja yang keras-keras seperti terminal, seperti pasar, seperti yang keras-keras pokoknya, jangan sedikit-sedikit, awas kamu, aku makan kena. Ya, jangan. Jangan sedikit-sedikit keluar kata itu. Karena urusan darah berat. Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, lan yazalal mu'min fi fushatin min dini ma lam yusif daman haraman. Masih saja seseorang mukmin dalam keluasan dalam agamanya selama dia tidak mendapati atau tidak terkena darah yang haram. Kita lanjutkan. Dosa yang keempat yang membawa kehancuran adalah memakan harta riba. Memakan harta riba. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Sampai kepada ayat, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Silakan lihat ayat Surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, 275. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Surah Al-Baqarah, silakan lihat dalam Surah Al-Baqarah dari ayat 275 sampai kepada ayat 281. Itu bagi siapa yang ingin mendalami ancaman riba, terdapat ayat itu. 275 sampai 281. Saya sebutkan dari 275 tersebut sampai 281 apa saja ancaman-ancamannya. Catat, ancaman pemakan harta riba. Yang pertama, Allah menyebutkan dia dibangkitkan seperti orang kesurupan. Dibangkitkan di hari kiamat seperti orang kesurupan. Yang kedua, Allah menyebutkan dia diancam neraka kekal di dalamnya. Yang ketiga, Allah menyebutkan bahwa harta riba berkahnya diambil. Harta riba dihancurkan, berkahnya diambil. Yang keempat, Allah tidak menyukai pelaku riba. Yang kelima, Allah menyatakan pelaku riba orang yang tidak bersyukur dan banyak dosa. Nanti saya ulangi ini. Yang bagi menulis cepat, alhamdulillah. Yang tidak, saya ulangi nanti. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, bahaya riba, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan terhadap pelaku riba. Yang keenam ini. Yang ketujuh, Allah akan memberikan ancaman siksa setimpal atas ribanya. Saya ulangi ya. Yang pertama, pemakan harta riba diancam. Jika dibangkitkan dari kubur, dia akan dibangkitkan seperti orang kesurupan, kemasukan jin. Yang kedua, yaitu diancam dengan neraka kekal di dalamnya. Yang ketiga, hartanya habis, berkahnya diangkat. Ketiga itu, hartanya habis dan berkahnya diangkat. Yang keempat, tidak dicintai oleh Allah. Saya ingin bertanya Pak, apa bahaya orang tidak dicintai oleh Allah? Apa ruginya orang tidak dicintai oleh Allah? Satu aja, di neraka. Satu aja di akhirat, apa? Masuk neraka. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Lallah la yulqi habibahu finnar." Demi Allah, Allah tidak akan mungkin memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Berarti pemahaman balik dari hadis ini apa? Orang yang tidak dicintainya berarti neraka. Nah, ini bahayanya. Makanya yang keempat tadi, pelaku riba tidak dicintai oleh Allah. Yang kelima, pelaku riba dicap oleh Allah sebagai orang yang kufur nikmat dan banyak dosa. Kufur nikmat, banyak dosa. Maka perhatikan, Pak. Dan ingat, pelaku riba bukan hanya yang menghutangi dengan riba. Yang berhutang pun secara riba itu disebut dengan pelaku riba. Jangan salah itu. Ya? Pelaku riba bukan hanya orang yang menghutangi. Saya menghutangi 1 juta, saya dapat nantinya 1.500.000. Bukan itu saja. Yang berhutang dan ridho dengan cara riba pun dia termasuk dari apa? Pelaku riba. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, la'anallah akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan harta riba yang mengutangi. Wa mukilahu, dan yang berhutang. Karena ada yang berhutang, maka terjadilah apa? Riba. Kalau enggak ada yang ngutang secara riba, enggak akan terjadi riba. Ini para ikhwah, hati-hati-hati. Yang kredit-kredit dengan 3 faktor, kredit motor dari dealer, bayar kepada badan finansial. Ya. Adapun koperasi yang dimiliki oleh Yayasan Al-Um, itu beda. Dia sistemnya murabahah. Murabahah itu koperasi membeli barang, barang itu dijual kepada nasabah. Mau dia tinggikan harganya tidak mengapa, karena miliknya sudah milik koperasi. Yang terjadi kepada kredit-kredit biasa yang bukan syar'i adalah apa? Anda pembeli, di sini ada penjual, di sini ada badan keuangan. Anda sebenarnya sedang meminjam uang kepada badan keuangan untuk membeli barang ini. Ya. Kemudian Anda bayar dengan nyicil kepada badan keuangan dengan jumlah yang lebih besar. Disitulah letak ribanya. Nah, sekarang di zaman sekarang semua dikredit. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit. Ya. Sampai celana dalam kredit kalau ada. Ini para ikhwah, salah satu penyebabnya orang apa sampai seperti ini, salah satu penyebabnya adalah tidak bisa membedakan mana yang keinginan dan mana yang keperluan. Tidak semua yang diingini dia perlukan. Ya, orang ingin ini, ingin ini, ingin ini, akhirnya semuanya dia kredit. Maka itu riba. Hati-hati. Ini buruk-buruknya yang tadi. Sampai 6 tadi sudah. Ya. Yang ketujuh. Sampai berapa tadi? Baru saya sebutkan berapa? Kelima. Yang keenam, yaitu Allah mengumumkan peperangan kepada pelaku riba. Kalau berperang dengan Allah tidak akan pernah mungkin menang. Yang ketujuh, Allah mengancam siksa yang sempurna di hari kiamat. Itulah ringkasan dari ayat 275 sampai 281 bagi pelaku riba. Dan ingat, Pak, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama besar dari Arab Saudi dan salah satu majlis ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup, beliau dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi mengatakan bahwa ar-riba aswa'u wa ajramu mina al-maisir. Riba itu lebih bejat, lebih buruk dibandingkan judi. Kenapa? Karena yang berjudi mungkin yang menang bisa orang kaya, bisa orang miskin. Tapi kalau riba yang diinjak-injak, yang dimasukin ke dalam got, di lempar dengan batu, ditimpakan tangga, dipanggil anjing gila, itu adalah orang miskin selalu. Yang aturannya orang miskin ditolong, malah dia injak-injak. Maka ini hati-hati para ikhwah, dia termasuk dosa yang membinasakan. Orang ingin motor baru, mobil baru, subhanallah. Saya punya pengalaman itu dengan mobil saya. Tadi malam asik sekali. Saya mau rem tangan dia, seret, rem tangannya lepas semuanya. Mantap ini saya bilang. Ya. Tapi gak ngutang saya itu. Gak ada ribanya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, untuk apa kita berpura-pura kaya tapi dengan hutang riba? Ya, dilihat orang punya rumah, punya mobil, tapi riba semua. Ngerasakan sehari, misalkan nih, saya beri contoh. Ada orang beli rumah, beli motor, beli mobil, beli, untung istri gak bisa dibeli ya, beli ini, beli itu. Semuanya dengan riba. Pas serah terima, Pak, ini kunci rumah, Pak, ini kunci mobil, Pak, ini kunci motor, Pak, ini kunci semua. Habis menerima, mati. Nah, lihat. Sudah gak bisa dibawa, gak pernah dirasakan, dosanya dibawa. Hati-hati ya para ikhwah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ada perkataan menarik. Kemarin ada orang nanya saya, Ustadz, benarkah tulisan Ustadz yang ada semacam flyer atau tulisan begitu? Orang nulis mungkin dari perkataan saya, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya, maka biasakanlah dengan kebiasaan yang baik. Maka saya katakan benar perkataan itu. Itu perkataan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Hafidz Imam Ibnu Al-Dhahabi. Di dalam kitab Al-Kaba'ir disebutkan anna rajulan mata ala ma'ansha'li. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka hati-hati. Jika seseorang penuh dengan riba, dia akan mati di atas ribanya. Mata ala ma'asha'alai. Orang tersebut bertanya, kenapa Anda bertanya? Saya bilang begitu. Karena ada teman saya, dia suka sepeda. Ternyata mati dalam keadaan sedang bersepeda. Ya, maka biasakanlah kebiasaan yang baik sehingga kita mati di atasnya. Ada cerita menarik dulu ketika negara Arab Saudi mengumumkan boleh mengumpulkan sumbangan untuk negara Palestina. Waktu itu daerah Gaza diserang oleh Yahudi, maka dikumpulkan sumbangan. Ada orang membawa uang dengan penuh darah. Ketika ditanya, kenapa uang ini penuh darah? Maka sang pembawa tersebut mengatakan, ini saya diamanahi oleh seseorang. Ketika dia ingin menyumbangkan hartanya, dia terjadi kecelakaan di jalan, dan sebelum meninggal, dia mengamanahi kepada saya, bawa uang ini untuk saudara kaum muslimin saya di Gaza. Rajulun mata ala ma'asyari. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati yang biasa nonton televisi. Ya, nonton televisinya bukan televisi kajian-kajian Islam. Sok saja sebagai seorang penuntut ilmu ketika tatkala di masjid. Pakai peci, pakai baju jubah, ya. Kemudian pakai jenggot. Tapi kalau sudah di rumah, peci lepas, jenggot lepas. Iya, apa maksudnya? Oh, asik nonton sinetron, sinetron. Pas lagi micik, mati. Mati TV-nya. Pian pintar benar. Orang lagi serius. Ya, ini para ikhwah, hati-hati. Rajulun mata ala ma'asyali. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Maka biasakan yang baik. Biasakan yang baik. Ada kawan saya, muridnya Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad Ibnu Saini. Kita dulu menyebutnya Anik Ibnu Saini. Beliau meninggal tatkala membuat kajian video klip. Subhanallah. Indah sekali. Mati tatkala ingin berdakwah. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Seorang mati di lapangan sepak bola, seorang mati tatkala main gitar, seorang mati tatkala menyanyi. Ma ta'ala ma syaa. Maka biasakan dengan kebiasaan yang baik. Wallahi Pak, ma laisa syai'un afdhala min husnil khatimah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama berharga di dunia ini dibandingkan husnul khatimah. Maka perhatikan baik-baik pemakan harta riba, hati-hati. Lihat, barusan kita membicarakan tentang su'ul khatimah. Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Riba sudah mujarab. Mujarab itu apa? Terbukti, teruji, banyak buktinya adalah penyebab su'ul khatimah. Makanya Pak, jauhi hal-hal yang mendatangkan riba. Walau sulit hidup kita, walau cuma makan dengan nasi, lauk ayam, lauk itu bukan walau Ustaz. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada 10 menit waktu sebelum kita selesaikan. Saya berhenti pada memakan harta riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal. Silakan ada 10 menit jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita mempelajari tenaga dalam, seumpamanya dengan cara berzikir Asmaul Husna, berpuasa sunnah kayak puasa putih atau pati geni dan lain-lain. Terus yang kedua, saya pernah mendatangi ya seorang ustadz atau kiai gitu. Saya menanyakan siapakah orang yang mengambil barang saya gitu. Kemudian beliau menyebutkan mempraktekkan gerakannya gitu. Oh, si fulan ini yang ngambil dengan gerakan-gerakannya. Itu bagaimana itu Ustaz, apakah termasuk sihir atau apa? Mempelajari sihir atau gimana gitu. Iya. Yang tiga, tentang dosen tadi Ustaz, bagaimana nasibnya nanti di akhirat Ustaz? Sedangkan dia apa? Dia meninggal dalam keadaan berdosa dan dia juga meninggal dalam keadaan tersiksa apa? Teraniaya gitu. Yang terakhir Ustaz, iya. Sekalian. untuk masalah riba, kalau kita menabung di bank konvensional gimana Ustaz? Yeah. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Dari mana? Iwan Banjarinda. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada para jamaah sekalian, terutama yang baru datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Dan di dalam masjid ini insyaallah ta'ala tidak diajarkan yang macam-macam kecuali yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan sunnah Rasul, yaitu menyambut para penuntut ilmu agama. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahlan bitalibil ilm, marhaban bitalibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu agama. Semoga yang menuntut ilmu agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di dunia dan di akhirat. Pertanyaan yang pertama yaitu apa hukumnya mempelajari ilmu tenaga dalam? Maka tenaga dalam sangat rentan. Saya katakan sangat rentan, tidak semua. Sangat rentan dengan sihir dan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Seperti membaca bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti mengamalkan puasa-puasa yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu hanya sebatas penghias. Karena yang Mas Iwan tanya, ketika dia SD sudah belajar ilmu tenaga dalam, itu biasanya didahului dengan jangan meninggalkan sholat lima waktu, berzikirlah terus pagi dan sore. Itu hanya hiasan, tetapi di dalamnya adalah summun zu'af, racun yang sangat meracuni akidah seorang muslim. Karena di dalamnya sangat rentan, saya katakan sangat rentan, tidak semua, sangat rentan dengan meminta bantuan kepada jin. Itu satu. Yang kedua, tenaga dalam tidak diperlukan dalam agama Islam karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud, ketika para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Hunain terkena dan kalah dan terdesak. Rasul sallallahu alaihi wasallam kepala penutup kepala perang beliau menusuk ke dalam gigi beliau. Kepala beliau bocor. Kalau seandainya ilmu tenaga dalam dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya beliau sendiri pertama yang akan mengajarkan kepada para sahabat. Tapi belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, niscaya akan para sahabat akan lebih dahulu mengamalkannya. Makanya Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha fa inna al-awwala lam yatruk lana maqalan aw majalan. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan sedikit pun yang diperlukan untuk orang-orang terakhir. Itu satu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, para ikhwah, yaitu yang berkaitan dengan apa hukumnya saya mendatangi orang kemudian bertanya, siapakah yang mengambil barang saya? Siapakah yang membawa barang saya? Dan semisal. Maka ini sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya tentang pendahuluan tentang sihir. Bahwa di sana ada istilah-istilah yang berkaitan dengan sihir. Yang pertama sahir. Sahir adalah seorang yang mengikat pada buhul, kemudian dia jampi-jampi atau menulis raja-raja untuk memberikan pengaruh buruk kepada seseorang yang dia jadikan objek. Baik pengaruh buruk tersebut memisahkan yang sudah bersatu, atau menjauhkan yang sudah dekat, atau membuat benci yang sudah mencintai. Itu namanya sahir atau tukang sihir dalam bahasa Indonesianya. Di sana ada kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Itu kahin. Yaitu misalkan yang disebutkan tadi, yaitu siapa yang mencuri barang saya, siapa yang membawa istri saya, ya, siapa yang menjawab pertanyaan seperti ini, dia kahin. Di sana ada istilah lain namanya arraf. Arraf adalah orang yang mengetahui akan hal gaib, mengaku mengetahui akan hal gaib untuk perkara yang akan datang. Misalkan kapan saya naik haji, baguskah kalau saya menikah dengan si fulan tanggal ini, tahun ini, bulan ini? Motor, mesin motor yang second ini baguskah saya beli, dan semisalnya. Itu namanya araf. Nah, ini semua masuk dalam hadis Rasul. Lihat, hadisnya ada dua. Yang pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Imam Ahmad. Yang pertama riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah." Siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan dia percaya atau tidak percaya. Dia bertanya saja tentang sesuatu. Maka tidak diterima darinya sholat 40 hari. Berat siksanya. Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i menceritakan, maksud tidak diterima sholatnya 40 hari bukan berarti boleh diqadha. Wah Ustaz, kalau saya pernah bertanya, berarti saya boleh qadha sekarang 40 hari. Enggak. Sholatnya tetap gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Ya, kalau kata orang Banjar, mau karing cupu sholatnya, tidak akan diterima. Hadis yang kedua, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang bertanya kepada kahin atau arraf, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tukang ramal dua-duanya, cuma ada bedanya yang telah lalu dan yang akan datang, lalu dia percaya, nah ini ada kata-kata percaya, percaya terhadap apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia kafiri, orang yang percaya kepada dukun ini, yaitu Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya. Tidak ada. Melainkan. Kalau kata-kata tidak ada, kemudian setelahnya melainkan, peniadaan kemudian pengecualian menunjukkan kepada pembatasan. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang lain. Nah itu silakan. Jika termasuk dari yang salah satu dari dua tadi, maka bertobatlah dengan sebenar-benar taubat. Sebelum waktu terlambat. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan tentang riba. Hah? Menabung. Apa hukumnya menabung di bank konvensional? Maka jawabannya, hukum menabung di bank konvensional adalah hukumnya darurat boleh. Jika tidak darurat, maka tidak boleh. Apalagi yang cuma berisi duit 100 ribuan. Gak ada usah gini. Bapak, ya, 100 ribuan gaji aja salam tempel, dapat balik lagi, dapat balik orang, kasih ke orang, gak perlu. Jika diperlukan, maka iya. Misalkan untuk transfer, misalkan untuk jual beli yang tidak bisa tidak kecuali dengan rekening dan semisalnya. Wallahu a'lam. Karena kenapa? Ini bank konvensional ini jelas-jelas riba. Prakteknya itu riba. Ya. Dan siapa yang kerja di sini ditinggalkan malam ini juga. Enggak ada, Ustaz, kena kayak apa kita makan? Ada tuh nasi kuning, makan aja, pian. Tidak ada kompensasi, tinggalkan. Karena Allah, Allah akan jadikan yang lebih baik, gantikan yang lebih baik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat apa tadi? Dosen. Nasib dosen yang dibunuh bagaimana? Maka kita ucapkan untuk beliau rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Yang jadi biasakan manusia yang sudah mati jangan dibicarakan. Allah yang lebih tahu nasibnya. Yang menjadi pembicaraan kita tadi adalah apa? Yang membunuhnya. Ini peringatan keras. Ya, kita katakan semoga Allah merahmati beliau dalam rahmatnya. Wallahu a'lam. Nah, ya. Ini terakhir ya. Mohon maaf karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan ustaz. Jazakumullahu khair. Atas ilmu pian. Mungkin ada yang ingin ulun tanyakan terkait masalah riba ustaz. Terkait masalah riba itu ada, yang ulun tahu itu ada 3 pelaku. Yang tercatat bahwasanya pertama adalah pemberi hutang, kedua adalah yang berhutang dan pencatat hutang. Bahkan ulun pernah berteman dengan kawan yang bekerja di bank itu, sampai ulun kena marah orang tuanya, Bahari, gara-gara berkawan lawan ikam jarnya, habis berataan kada begawian bubuhannya jarnya, karena berhenti semua. Mungkin adakah perkara-perkara yang mungkin ulun kada pahami bahwasanya pencatat riba ini bagian dari salah satu, seperti misalnya teller di bank konvensional atau segala macam. Kedua ustaz, terkait masalah jihad, bahwasanya benarkah, dibenarkankah seperti di Syam, bahwasanya kita tahu sendiri bahwanya Syiah atau kafir Rusia itu membunuhi kaum muslimin, dan ada kondisi di mana para mujahidin yang berjihad di sana, sekelompok orang berjihad sana untuk menembus pertahanan, dia melakukan bom. Dan ketika dia mengebom sesuatu tuh mungkin ada darah-darah kaum muslimin yang ikut terkena. Apakah ini dibenarkan atau tidak, dan bagaimana kita mensikapinya untuk kondisi ini Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu menanggapi bahwa gara-gara si fulan berteman dengan ini akhirnya nanti orang tidak ada yang lagi yang bekerja. Ini jawab saja, Pak, Bu, mohon maaf. Allah tidak sebejat itu. Syariat Allah itu tidak ada yang menghinakan hambanya. Allah yakini baik-baik, ketika Allah mengharamkan riba pasti untuk kebaikan. Maka jawabannya mudah. Persis pertanyaan ini dengan ketika itu saya di program pembinaan mental untuk kepegawaian di sebuah provinsi. Jadi yang hadir kepala-kepala dinas. Waktu itu ada seorang kepala dinas nanya, Ustaz, kami tahu riba itu haram, kami tahu riba itu terlaknat, tapi kita hidup harus realistis Ustaz. Saya hadapi dengan senyum. Realistis, kalau gak dapat riba, kita mau bermodal dari mana? Nanti kemiskinan di mana-mana, gara-gara kemiskinan timbullah nanti pengangguran, pengangguran timbullah kriminalitas, kan sama saja. Maka saya katakan, jawaban saya pertama, Pak, sebejat itukah Allah ketika mengharamkan riba? Mana letak Allah Arhamur Rahimin, yang maha pengasih dari seluruh yang mengasihi? Mustahil Allah dengan syariat pengharaman riba Allah menyengsarakan hambanya, mustahil. Dan buktinya masih banyak yang hidup dengan tentram, sentosa, makmur, parutnya ganal-ganal tanpa riba. Makmur itu parut ganal loh, tanpa riba. Ya, jawabnya seperti itu. Allah tidak pernah menzalimi hambanya dengan syariatnya. Dan seperti yang saya ungkap tadi pagi, mungkin yang siapa nonton Raja TV, ada sebuah pemandangan menarik. Dan ini diungkapkan oleh Ustadz Amin Nurbaiz ketika datang ke masjid ini. Salah satu yang membuat kaum muslimin galau adalah ketika sudah mengaji sunnah, dia mau tidak mau harus meninggalkan yang haram. Akhirnya banyak baampih dari pekerjaannya. Ya, maka saya tanyakan perkara ini kepada Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Maududi Abdullah. Beliau mengatakan, benar, itu di dalam Al-Quran ada. Lihat, Allah berfirman, untuk kaum fakir muhajirin. Siapa orang-orang muhajirin itu? Saudagar kaya di Mekah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, atau Mus'ab ibn Umair. Mus'ab bin Umair, kalau tidak salah. Itu, kalau masuk Masjidil Haram, 10 meter keciuman bau wanginya. Saking kaya rayanya di Mekah. Tapi ketika sudah ke Madinah menjadi muhajirin, jadi miskin, meninggal di peperangan Uhud, apa yang terjadi? Ditutupi dengan kain bajunya, kepalanya, kakinya kelihatan. Tutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Lihat, subhanallah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna minallahi fadlan wa rahmah. Untuk orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang dikeluarkan dari harta dan tanah kelahiran mereka. Harus ada seperti itu. Dan disitulah letak ujiannya. Benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Ada orang pernah mau meninggalkan, Ustaz, saya mau meninggalkan yang haram. Tapi ada satu lagi yang mengganjal, Ustaz. Apa yang mengganjal? Gini, Ustaz, saya itu punya cicilan mobil. Kami ini kalau menyicil mobil dari gaji saya dan dari gaji istri saya. Kalau saya berhenti bekerja, maka nanti kalau dari gaji istri saya, cicilan mobilnya kurang. Lalu nanti begini. Terus, sebutkan aja, pojokin syariat Allah. Ya, maka para ikhwah bapak ibu, sekejam itu ke Allah. Sebejat, seburuk itu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tuduhan keji tatkala kita meninggalkan yang haram. Jangankan orang yang ingin taat kepada Allah, yang bermaksiat saja masih dirahmati oleh Allah, bagaimana yang taat? Mustahil Allah menghinakan hambanya. Cuma kan ada proses. Ini benar-benar meninggalkan karena Allah atau enggak? Seperti yang saya pernah sebutkan, ada, mohon maaf, mantan begal datang ke rumah. Ulun waktu itu sendirian di rumah. Kemudian datang, Ustaz, saya mohon pekerjaan. Kira-kira di Masjid Imam Syafi'i ada enggak? Enggak ada, Pak, mohon maaf. Ustaz, saya dulunya mantan begal, pembunuh bayaran. Dalam hati ulun, ini lumayan, ulun kada orang di rumah. Maka kemudian beliau menangis, Ustaz, beginikah cara Allah berlaku adil kepada saya? Saya berhenti bekerja yang haram untuk mendapatkan yang halal, tetapi kenapa saya dikejar-kejar hutang? Maka ya akhi, ketahuilah bahwasanya orang bertobat itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Betul, pahalanya besar, diampuni dosanya, digantikan dosanya dengan pahala, dan dijamin oleh Allah SWT dunia akhirat orang yang benar-benar bertobat. Tetapi ada ujian dari Allah. Harus ada ujian. Dan ujian itulah penghapus dosa yang telah lalu. Dan ini yang kadang orang lupa, bahwa orang bertobat dosanya harus terhapus, dia harus diuji. Penghapusnya adalah ujian tersebut. Nah ini, maka jangan ragu-ragu, tinggalkan karena Allah. Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ya, begitu jawabannya. Adapun masalah jihad, maka saya berurusan dengan darah yang besar dan darah yang banyak. Maka mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih paham. Saya tidak berani untuk menjawabnya. Wallahu a'lam. Karena beliau bertanya tentang kafir harbi, kafir yang berperang, memerangi kaum muslimin, kemudian ada kaum muslimin merelakan dirinya. Kalau yang tadi, yang lagi minum di kopi, warung kopi, kemudian dibakar, itu jelas-jelas itu bunuh diri. Nah, adapun yang ini saya tidak berani jawab. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, dan sebelum saya tutup kajian, saya ingin memberikan kabar gembira kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, wattahadduthu bin ni'mati syukrun, yaitu menceritakan sebuah nikmat itu adalah sebuah bentuk kesyukuran. Saya beritahukan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji hanya milik Allah yang dengannya amal-amal saleh disempurnakan oleh Allah. Tadi siang Yayasan Intan Ilmu melakukan ekspos pemaparan materi tentang pembangunan pondok pesantren di hadapan Badan Perencanaan Perancangan Daerah di Barito Kuala, Kota Marabahan, dan alhamdulillah disetujui oleh Bapeda, dan semoga ini adalah salah satu proyek kita di Kalimantan Selatan untuk menjadikan pondok pesantren sebagai sekolahan-sekolahan yang bermutu dan menghasilkan seorang muslim yang berakidah, beribadah, dan berakhlak serta bermuamalah sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jazakumullahu khairan atas doa-doanya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membangun. Mulai beberapa saat kemudian akan terpampang di tanah tersebut, akan dibangun pondok pesantren Intan Ilmu insyaallah taala di tanah seluas 3,3 atas wakaf seseorang. Semoga Allah memudahkan seluruh niat baik kita. Dan satu pesan lagi saya ingatkan, dan saya dapat pesan dari ketua masjid Imam Syafi'i ini, bahwa kita mau mendekati bulan Ramadan, dan bulan Ramadan bulan amal. Ingat itu baik-baik dari saya. Bulan Ramadan bulan amal. Maka kebiasaan di masjid ini untuk membukakan puasa, silahkan bagi kaum muslimin yang ingin membukakan puasa, kaum muslimin di masjid ini untuk berpartisipasi menghubungi panitia bulan Ramadan Masjid Imam Syafi'i. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.